Tentu sepirang urusan sasapu. Ya, oh masalah deh kaya mata kudu. Salah atau tidak, sah atau tidak meureun salatna jika imam dalam salah. Dalam salat yang lima waktu ada salah satu jamaah yang tidak suka. Tuh kaitana imam jeung nu tersebut. Tuh kaitana atau meureun urusan dagang tersebutna, urusan politik meureunna atau meureunnyana dicarekan. Tuh deui urusanna teh. Urusan tersepna, urusan naon, urusan sholat ma, urusan patihah, babacaan jeung sajaban. Ai salah satu ma kecuali masyarakat tersepen kanyana. Ulah, tamun tersepen ma berarti utusan Allah masyarakat eta. Lamun masyarakat mbungeun di makmuman, di imaman kunyana. Ulah, tamu imamna kudu dieureunkeun heula. Geus bae tamah di beslah atawa di PHK imamna. Enten Abah Haji abdi rek naros, Zaid gaduh pamajikan dua. Mantep dah. Hindun jeung Zainab terus, Hindun jeung Zainab terus, cai mani Hindun jeung Zainab dicandak ku Zainab. Disimpen dina rohimna sampai ngalahirkeun. Ta eta ki eta kintu eta kintu jadi ibu eta ku asih banget. Ta eta kinnu nulis siapa SD kajadi guru oge suluh ye bayarana. Jadi ibu eta bocahna Hindun apa Zainab? Beureunna dicampurkeun cai mani Zainab jeung Hindun. Dihijikeun jeung Zainab. Judi teundeun di Zainab. Moal anakan kos kitu mah. Mun dihijikeun cai mani awewe dihijirai moal anakan. Kudu hiji bae. Kecuali mun kieu cokot. Cai mani Zainab kemudian dihijikeun jeung nu salakina disimpen di awewe eta kakarak anakan mun awewe jeung awewe dihijikeun moal anakan atuh teh anakan kumaha tuh sia nya pertanyaanana teu beres ya mah anakna jadi naon cak cai mani aing embung hiji jeung sia atuh cak cai mani ngomongnya nage cai mani jeung cai mani ulang tuluykeun materi pangaosan urang Zaid boga pamajikan amat ngaran Sarwiti Zaid boga pamajikan amat taeta apakah wajib kudu dibadegaan apa henteu ciki musanib di dieu wala ikhdama li raqiqatin teu wajib kudu nyieun pangladen pikeun ngaladenan pamajikan anu raqiqah. Rokiko te amat budak belian te kudu lantaran nyana nageh wajib ngaladenan kasalaki. Lantaran nyana sorangan milik salakina amat. Kemudian dikawin ta eta te kudu dipangladenankeun te kudu dijieunkeun khodam. Fil jamilati wajun dina boga pamajikan amat anu gelis eta mah aya wajah anu ngawajibkeun kudu nyieun pangladen. Jaed boga pamajikan ngaran Sarwiti kabeneran si Sarwiti teh gelis ngaleuwihan ti awewe nu biasa. Sok aya jelema handap geh tapi geuning kadeuleuna campernik. Irungna mancung, bulu matana bentik, matana bureuleuk, pipina ngadaun seureuh, ceulina rancung kos marmot. Tah eta bagus eta kos pipi. Nah, ieu boga pamajikan teh rendah. Kumaha tangan gelis aya nilai tambah gelis. Tayye, lamun kabeneran gelis mah sanajan amat eta wajib kudu dijieunkeun pangladen. Lantaran jelema gelis mah panteu wajar kas ka dapur teu pantes. Teu pantes. Di dapur tukang ngasur-ngasur suluh, tukang nyongsrong, tapi ieu mah waduh bagaikan widadari. Atuh teu pantes tama kuduna ge nya nama sakipas. Ngabeledeh. Jadi teu bagus nu geulis eta kudu ka dapur mentak sanajan rokiko ayat wajah nu ngawajibkeun kudu dijinkeun pangladen lantaran eta wajahna jeung awakna jeung kulitna teu pantes mun ngasur-ngasur seuneu. Ai di imah urang mah emang wajar. Lantaran atuh memang sakitu ayana. Artinya sakitu ayana teh disebutna cokolot baheula mah jajar pasar. Jajar pasar teh mun dikapasarkeun nu kos kitu ngabuadeg. Kita ngaruh jajar pasar. Bahasana geus ngabuadeg teu mah kos kitu mah. Jadi di pasar teh eta emang bangsana jeung urang pasar teh mah. Tah kana kitu-kitu nyamun ku urang diamati luar biasa agama teh ngatur supaya dina kahirupan terapi supaya ulah aya pacecok supaya talalentrem supaya sakinah mawaddah warahmah. Coba urang boga pamajikan ka urang guluh hagelehe sopan santun ramah tamah nurut salat ge khusyuk salat ge khusyuk atuh salat ge biasa masalah tapi coba urang jam 10 bentrok jeung pamajikan dordah gelas biak 23 biak acur gelas geus lawang segala berat bibrek alabatan gua ledeg sing jeleng ya. Sholat urang teu kebal teu zuhur, moal husuk ka jeung kukumaha. Allahu akbar. Tolol pamajikan. Goblok. Di mana husuna? Ka babawa ka jeung kukumaha. Malah mah di jero sholat teh nyangan di bae kitu ye. Candu ngapepegatkeun ieu kos ge. Aye dipegatkeun anak cek anak. Lain anak-anak teh nyong bogoh keneh nu sabenerna. Moal moal husuk. Teteh mawaan nukos kitu teh, masya Allah. Geus indit teh, salaki geus teh inget-inget ka pamajikan. Lantaran galak pamajikanana, lah bodoh aja lah. Dua poe, tilu poe di lumur batu seminggu. Sono jeung pamajikan. Di HP ge di HP teh dijawab, geus bodoh teuing lah. Oh budak sarua jeung ucing cocokan burung taman. Aya diusapan aya bisa bodok. Penting geunahin teh mah kos kitu. Coba lamun bager mah pamajikan ka salaki. Salaki ge inget bae keur di mamana ge. Bahkan sangkilang nyana bobogohan deui ge inget bae tah kan mah eta. Teu masalah sih atuh bobogohan mah jauh masalah atuh asa ulah bogoh beneran bae. Kos kitu jadi lamun nu geulis mah aya nilai tambah aya sawajah anu ngawajibkeun kudu nyieun pangladen. Wajibu fil maskan imtaun wajib dina masalah ngimahan teh imtaun nyieun ka imtaan kasenangan. Kudu ngamilikeun lantaran dina masalah ngimahan mah endek imah sorangan nyeun atawa dek nyewa atawa dek nginjem. Jadi berarti kawajiban dina ngimahan ma imtaun ngalep senang asal ulah kapanasan ulah kahujanan sakitu teu kudu ngamilike diatur nu kos kitu wa bayastahlaku tamlikun wajib dina masalah anu dianggap rusak kos kadaharan inuman ta eta mah tamlikun ngamilikeun nguatan nu di awal ya menapakah teh kitu zain nganapakahan beas eta teh kudu ngamilikeun tamalain imta itu kene bangsa buah-buahan ta eta mah nu kos kitu mah lantaran zatiahna sapoe dua poe bakal rusak ta eta mah kudu dimilikeun cara ngamilikeunana henteu kudu aya ijab qabul asal ditendeun tek berarti jang pamajikanana henteu kudu kieu wit ka dieu aya naon kakak ieu mantes di pasar kemis di jalan meuli cau ambon kararoneng na yeulah jang anjeun malak tuka cek pamajikan akobil tu, kudu kos gitu. Eta bang geus cukup cek adat bae asal meuli tah jadi asal meuli tendeun di meja jadi tama kos hitungan eta bangsa nu kos kara itu mah kudu ngamilikeun ulah sakadar imta lemun imah na ieu kakarak imta wa tatasarrafu fihi jeung silakeun molakeun pamajikan anu merdeka dina masalah kadaharan-kadaharan Ki Zaid nganapakahan nyesarwiti dibere ku Ki Zaid teh sabulaneun misalna sakarung atawa kitu kene dibere duit najang napakah teh sabulaneun sapoe ukuranana misalna 10.000 berarti lamun 10 poe eta adalah 100.000 lah berarti sabulan teh 300.000 tarlah dibikin sekaligus tah 300.000 atau tah 500.000 kumaha kabutuhanana bae ta eta atawa tah 1.000.000 sabulaneun beas na sakarung duitna 500.000 atau 1.000.000 cekal kunyisar witi ku pamajikanana silahkan wa tatasarrufu fihi polah-polah kunyi sarwiti dina masalah kadaharan-kadaharan terserah nya sarwiti. Cik sarwiti teh lah aing mah deuk kuasa bae deuk ngirit ieu mah beas ku aing anu sakintal deuk dijual bae. Berarti sakintal teh sabareut kareun kareun? Sakintal sabareut? 350 dijual, ku aing dijual cepat 250. Jual 300 beas bagus 300. Jeung duit anu aya 1.000.000 berarti 1.300.000 mun 1.000.000 teh mah geus kuaing mah deuk dicekelan duit da bae ieu mah geus sabodo di sarwiti ta mah geus aye dahar hayang meuli ka warteg aye embung henteu geus we kumanyana bae ta mah uhubungan jeung salaki eueuh tamah nu nyana pan ta mah dimilikeun tah jang maneh geus bae salaki-salaki nyana-nyana salaki balik di mana-mana, iya nges masak, ya urusan kula masak, mah kula aja puasa juga. Cek salaki na barang ngaji, jadi kieu pamajikan aing. Geus lah, ulah ngaji deh, ulah ngaji geus. Kuna di kos kieu ya rumah tangga. Kula mah nuturkeun agama cek pamajikanana, ja anu dibikin ka kula mah kumaha kula, jadi kula kuari hayang meuli emas, yeuh hayang ngagedean yeuh. Geus sabun sabulan dibere aya 1.000.000 berarti kan lamun 5 bulan kan jadi 5.000.000. Tah jadi kula mah ieu keur ngirit diit ya bu kula mah ieu. Jadi hak nu kula mah kumaha kula bae deuk di dahar da deuk henteuna. Geus sia dahar kumaha deuk milu bae di kaka. Sia mah dasar pinter kodek emang ge. Jadi ya bae mah hampir 150% pinter kodek. Hampir 150% jadi nambahan persenna teh. Kos kitu ya eta teh hartina wa tatasarrafu fihi silahkeun tempat deuk kumaha bae urusan anu pamajikan na kumaha pamajikan bae ah deuk didahar bae mangga ah moal bae mangga ah deuk dijual bae mangga okos nu nyana bae lantaran eta mah geus dibikeun ka pamajikan sakali deui sarwiti dibere beas sakarung jang sabulaneun duit na sajuta jang sabulanen. Tarolah merenanan salakina ieu ka Jakarta atawa ka Bandung usaha. Geus eta mah kumaha nyi sarwiti bae. Ku ayana sakitu ku nyi sarwiti dijual, diduitkeun. Daharna kumaha nyana bae? Mangga bae. Acana dahar sapoe sakali deuk meuli bae ka Padang mangga. Adek masak bae ieu mah disaetikeun biasana nyana masak teh setengah liter, ku ari mah saparapat liter. Baik bae atawa ku ari mah moal dahar sangu deuk beulina roti bae. Mangga kumaha nyana bae tama geus. Kumaha nyana bae emang nu nyana ieu lantaran geus dimilikeun ku salakina ka Nyi Sarwiti geus kumaha nu bogana we sakumaha harta nyana bae. Numantak lamun dipasing-pasing kitu mah andek katana dihususkeun eta mah beas anu sakarung jang Nyi Sarwiti duit nu sajuta jang Nyi Sarwiti. Atung kenalika salakina andek dahar teh kudu pamit heula ka Nyi Sarwiti. Assalamualaikum salam. Geus masak, masak mah geus ganjang kula. Hay kakak beusi deuk dahar mayar deui ka kula. Hai geus besar ieu teman-teman dimilikeun ku urang. Kecuali kieu wit. Siakan sapoe ieu jatahna saemud ye. Saleter atawa lamun pertengahanna saleter setengah atawa 2 liter. Berarti lamun sapoe 2 liter 30 poe, 3 kali 2 berarti sabaraha? Genep, 60 liter. Tah ieu beas 60 liter tah jang maneh tamata nu maneh nu sia. Tah ayeuna ieu mah ieu nu sakarung ieu mah nu kakak hijikeun bae ka dinya tah ke masakna bareng. Masakna bareng atuh masalah tah geus kitu bareng. Geus takus itu barang jadi lamun dibere tah jang maneh masa karung atuh urang nalika deuk dahar kudu menta ka Nyi Sarwiti. Kudu menta. Kos di pondok eta. Lamun ayeuna masak di pondok siring sa gelas ayam merenanan bangsa limaan, 5 gelas golotok-golotok jadi tah eta teh ka eblekeun kana nampankeun. Set, lamun geus beres, ieu dina nampan teh kudu digarit bagi genep. Bagi genep serius ta bos rata ta bagian sia di mana ye bagian sia di dieu sia di tengis ta geus ratanya teh sebab eta pandahar teh aya anu cepet gembul aya anu cepet jang gembulnya cepet teh jadi ngerang ka bagian nu itu pan pan aya digarit-garit kitu mah awas serangan Irak awas digarit-garit teh bener dah. Panai anu saeutik dahar teh cemi daharna teh bujatah nama pan sakitu keneh karena tak lah digarit gitu mah tak geus beres digarit nya lamun ieu nu kurang teh ieu nu kurang deuk ngaliwat ka dija ieu sih kudu sia kumaha ieu atuh dijual cekin teh bae beuli berarti ku babaturanna dibeuli tah lamun dihutang mun dijual atuh lamun dibikeun teh eta bagiannya nah atuh lamun moal imang kaing mah jang sore. Kana teh aing mah kuari mah dahar sore aing mah teu kudu dahar deui berarti teu nu aing geus sakos kitu ngan moal kebel moal boga batur teh budak teh. Ieu mah keur carita rapih-rapihan kos kitu ngan ai di urang mah geus papada maklum rido bae nu kadahar nu naon ngan lamun endek spesifikna saperti kitu digarit-garit kuduna. Kalau kotarat bimayaduruha manaha lamun kurang laluasa hirut dina masalah napakoh tea kemudian sanggesna dicekel kunye sarwiti teh ieu digunakeunana teh teu saenaon kitu ngaranna kunye sarwiti henteu sakumaha mistina kana ngabahayakeun ka dirina yakni engke jadi rarupek pikeun dirina jaen marena apakah kang Nyi Sarwiti aye pra kunye sarwiti dijual haknya na tamu masalah dibere sakarung dijual sanggeusna dijual menang sapoe 2 poe 3 poe teh kadeuleuk ku urang bangun harare sedahar dahar hese, bahkan menta deui ka salaki. Diantarekeun bae ku salaki pan ku aing geus dicukup sakarung duitna 1 juta. Tapi geninganan kadeuleuna ieu, waduh, heureut anu luar biasa, ngabahayakeun ka dirina. Cek ku salakina. Terbiti ulah deuk darep sidang. Enon ka beas dikamadakeun nusa karung, dijual. Duitna aya. Sabara duit teh dijualna? 300.000. Maksudna duit mah teu dijual, aya ngagadean kongkorong. Aja iya dahar, dahar kula mah kumaha kula bae. Pan bangunna eta si Haju kakurangan. Heeh, emang kurang. Cek nya teh beulah dahar mah kula deuk menta bae ka kakak. Wah, iya iya. Iya jurig neo-neo ieu nu geus geuyeuh. Eta beres ya urusan ieu. Pan eta teh geus dipetak-petakeun sia sakitu. Pan kakak teh boga pamajikanna opat. Sia sakitu atuh nu itu sakitu, nu sakitu atuh pan oh, masalah aja. Ieu aing teh pan deuk belajar adil, adil, adil. Waduh. Tete aduh bentak tete sia tete lamun ka situ oleh jual atuh hese. Hese engke lamun deuk dahar boro-boro jang semah, jang siage hese tak ulah dijual bisa ditahan tak kusalakina. Lantaran kadeuleuna murat marit kadeuleuna heureut. Tah ieu lamun kadeuleuna teu jembar ku sebab dipasrahkeun ka pamajikanna haju dijual, dipolahkeun sakumaha dirina, tah eta teh meunang ditahan mana aha zaujuha. Cegah ku salah gula dijual. Geus ulah dijual, aing kongkorong make gampang. Ge gampang ku kakak dibelikeun aing kongkorong eta mah geus bae dahar bae pokana mah. Oh, deuk dibelikeun. Dibalikeun ku kakak. Kira kak ke 2 poe deui. Bari ka pasarnya meuli barle nu herang teh. Dah ieu pake ieu. Geus ulah dijual bae ieu mah hok geus. Malakus bro. Ya, jang karapihan-karapihan imah tangga. Talingakeun ku urang imah tangga. Pamajikan kumaha ieu teh. Obrot teuing teu bagus. Gitu naon kitu ngaranna pelit teuing jang dirina ge teu bagus. Jadi kudu sedang-sedang. Geus salaki eta memperhatikan perjalanan tentang rumah tangga nak mengenai nafkah nak. Mun kira-kira dijual tapi jalan lembar silahkan. Kau wah jadi tinggalkan aku salakin aku maknya nak baik. Anak sakakaraka kakiji atau dua salakina atuh berangkat ke Jakarta usaha haju napakah nak atuh dungatur te pemajikan iye dahar sakir sapira jeung budak dua diutar atur ku indung nak. Ternyata rapih, oh masalah. Tapi lamun kabelah dina haju teu rapih, murat marit heureut ka deuleuna ngabahayakeun ka dirina, eta mah manaha cegah ku salakina ulah diantepkeun. Komo pamajikan ku ari mah datang-datang merebon bae ka salakina. Uhae, uhae. Naon ieu si pamajikan gegelehean kieu. Eh torojol teh ieu cedak kata. Naon ieu? Ulah ngeridit. Ngeridit di mana sia? Bang, bang mana? Bang keliling teh atuh tadi nabe jadi 3 juta, kuari kagedean jadi 15 juta. Hah? Ih kuari loba jasa ieu kos sekarang itu teh. Pake naon tuh geus sia? Teu pake naon sia datang kagedean we ta eta mah perlu ku urang diadili saadil-adilna pamajikan kos kitu. Teu beres sama pamajikan kos. Nyolonong tina kedali salaki. Nah, teu bisa kitu atuh imah mah. Imah tangga kudu bebeja naon geus ka salaki. Wa madamana puhu tamlikun ari barang-barang anu langgeng kamangpaatan eta mah kudu dimilikeun lain kudu diimta ka kiswatin seperti pakaian zurupito amin jeung wawadahan-wawadahan wadah kadaharan eta kudu ditamlikeun ka pamajikan meulikeun sarung meulikeun baju eta teh lain nginjemkeun jeung lain ngalep senang lain nyenangkeun sakadar make doang hak pake tapi salakina tetep beut ngamiliki teu bisa kitu tetep eta mah tamlik bikeun ka pamajikanana teu bisa kieu Neng, iya kakak meli samping yuh di Bandung hargana 500 ribu. Iya baju 500 ribu. Nah neng mahak pake bae engke ketika kakak butuh. Nah iya mah ku kakak dek dicokot deh. Itu bisa gitu. Jangan untuk kakak. Itu jangan nau dek dijual bae ku kakak mah. Itu bisa tetep bae etat ya milik lupa majikan anak. Itu kene barang-barang kadaharan, wadah-wadahan, gelas teh, piring teh, sendok teh, garpu teh, termasuk kana gidir kekenceng jeung sajabana teh tamlikun ngamilikeun lain sekadar imta. Termasuk kana alat-alat bebersih model sisir jeung sajabana eta adalah tamlik ngamilikeun hartina los jang pamajikan geus katarima ku pamajikan terserah pamajikan deuk dikumaha kumaha ge teu kudu usil salaki wakila cek sakaul ma imta anu kos kitu mangan sakadar ngalap kasenangan doang ngalap senang teu kudu dimilikeun berarti anu ngamilik mah tetep salakina cek sakaul. Tapi tetep baik anu mu'tamad nama ia adalah tamlik bikin ke pemajikan geus diserahkan ke pemajikan terserah pemajikan lantaran geus jadi milik pemajikan tutup bere pemajikan al-giswata pakaian te'awala syita'in wa syaipin dina awal waktu syita awal waktu soib keayaan cuaca beda-beda lamun di Eropa mah genep bulan teu manggi panon poe genep bulan aya panon poe di Belanda mah malah leuwi kadang 8 bulan teu manggi panon poe kadang-kadang ngan saukur 4 bulan aya panon poe di kutub mah malah eueuh panon poe eueuh anu normal nak nu normal kabagi opat atau kabagi tilu beda jeung di daerah urang urang mah daerah tropis ngeunaheun jadi stabil urang mah panon poe 12 jam aya kadeuleuk ku urang jeung karasa 12 jam deui di jero hartina katutupan poek ngaranna peuting 12 jam muncul deui nu mantak urang mah bagus kulit teh nu bangsa tropis-tropis mah bagus Indonesia, Malaysia termasuk Korea, termasuk India eta teh ngeunaheun tapi lamun urang nyebrang ka Amerika, nyebrang ka Australia, nyebrang ka Eropa neuleupan non poe teh angel komo di Belanda mah angel komo di kutub mana kuari mah keur carita urang be keur carita di Arab genep tahun tiris kayak genep tahun deui panas eta di Arab mantak tiris Madinah teh terkenal datang ka kalaluar getih tiris teh tiris Madinah teh eta teh pan lamun usim tiris teu bisa make baju nu barariasa jadi kudu nu kandel nah eta kudu dipersiapkeun ketika usim tiris salakina wajib mangmeulikeun jaket mangmeulikeun mantel mangmeulikeun nu haneut-haneut ketika tek ayeuna kitu usim panas ganti meuli pakeanana nu ipis-ipis hartina ulah nu kandel-kandel aya di daerah urang mah emang kieu salilana tiris ada ge tiris ala kadar doang kitu panas ala kadar doang paling-paling ge di Bandung baheula jakuari mah di Bandung ge panas bae sarua di Bandung panas di Garut panas. Zaman kula tahun 80 hiji di Garut eta teh hayang aya panas teh hese jam 10 masih keneh ngadurukan masih keneh siduru jam 10 berang teh masih keneh nyeungeut-nyeungeut pirunan lantaran tiris kabelah dia da mah boro-boro nyeungeut pirunan peuting ge hareudang mah geus eueuh tiris kuari mah para hiangan ge sekali-sekali doang ngan ketika dibutuhkeun nah yeulah bere pakeanana awal syita awal waktu panas, awal waktu rendeng, tidinya lah mulai meuli pakaian anu dibutuhkeun. Ketika panas dibutuhkeun baju anu ulah terlalu kandel, ketika tiris dibutuhkeun baju anu kandel. Eta merekna urang teh kudu ti awal-awal. Ulah geus gadeudeudeud gagarak meuli ulah kitu. Ulah geus dibawa ka rumah sakit kudu dikatirisan, gagarak dipangmeulikeun ulah kitu. Beulikeun samemeh. Masya Allah rapih luar biasa Pain talifatihi bila taksirin lam tubdal, maka lamun pakaian terusak dina pertengahan syita. Awal teh kurang geus dibere, awal kebenaran pertengahan-pertengahan jadi rusak dipapake bae. Dipangmelikeun baju mantel ti awal bulan kunyana dipake barang meunang 15 taun rajit eta pakeanana lantaran kunyana dipapake bae meureun nyaho di kumaha murun bos sararoe. Tapi bila taksirin teu lalawara kituna tetep lam tudal teu kudu diganti hiji bae geus beulikeunana. Inkulna tamlikun lamun memang ngamilikeun tapi lamun lain ngamilikeun mah hak pake doang cokot ganti deui. Masya Allah, ka urusan-urusan pakaian rapih dina agama teh ngaturna supaya ulah pacekcok ulah pepegatan ku sebab ti dipangmilikeun jaket jorepan kadengena. Ulah deuk balik ka imah abah kunaon emang tiris di dieu jaket mongan ku kakak ti dipangmilikeun. Ulah kos gitu atulas ya ulah lagi pemilikan jaket ku aing bae disimbutan geus pake samping aing teh hayang cek ngene teh make samping kos gitu mah kumamun kaluar geus kajen sih ulah kaluar kana di bedong bae geus ku aing teh bisa tetep bae pangmeulikeun bae kitu tetenya urusan-urusan kebutuhan daharna urusan kebutuhan imahna urusan kebutuhan alat bersihna urusan kebutuhan pakaianana ieu diatur ku agama supaya mengarah kana sakinah mawaddah jeung rahmah. Eueun nu dipasidikeun di imah tangga teh dahar teu kudu dipasidikeun ja aya pakaian teu kudu dipasidikeun ja aya imah teu kudu dipasidikeun aya kemudian kitu alat-alat imah tangga aya deuk naon deui nu dipasidikeun deuk naon dipasidikeun tinggal arah ibadah bae komo awewe mah di imah bae geus bae ibadah bae geus salaki ka pabrik geus pamajikanna di imah lah gawe maca Quran bae kos-kos okos-okos awewe nu kuari bae kan maca Quran bae tadi sekarang ditu bae gawe geus Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim zalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Terus ereun kedahar ngada jam 11. Ketek-ketek salat zuhur. Ta salat zuhur diteruskeun deui. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'an ila tah jadi wali tahun. Wal Qur'an ila ki menang terus datang ke menang seminggu tamat Qur'an salakina di pabrik. Kamajikanna di imah ngurusan imah tangga deuk dahar aya deuk make aya sagala rupa aya deuk naon deui atuh tinggal maca Quran bae masyaallah kulitna jadi bersih sopan ka salaki hawa Quran atuh kadeuleuna jadi ngageulisan masyaallah indah ya teh imah tangga Gusti. Aduh Gusti Allah aduh ieu bapa lain kitu salaki datang di pabrik. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kemana si budak ieu? Heran eueuh jol we aya nu ngabejaan. Oh, di ditu nya mah di imah anu. Keur naon tuh? Nonton TV babarengan. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Padahal di imah dipelikeun ku TV. 27 in bade. Nang mesen tage. Masyaallah, eta mah komo geus joreja sarta bae di imah batur. Keur carita di imah sorangan nonton TV we naon hartina? Naon hartina ieu teh nungguan paeh salaki ka pabrik teh mah salaki ka kantor teh mah salaki ka ladang teh pamajikan ada di imah atuh deuk dahar aya deuk make aya deuk naon bae ge aya haju di imah tah usah nonton TV bae cambeupleuh bae kitu tah ngaambeyan deuk naon atuh teu bagus eta lamun nu berpikir bae otakna nu berpikir ka arah akhirat atuh maningan maca Quran. Geus tagenahkeun jasa ta hirup kos kitu teh eueuh nu dipasinikeun nikmat jasa tuh kan geunaheun. Tapi eta emang dibawa ibadah mah hese jasa ieu dibawa ibadah mah hese jasa. Aing ngobrol bati isuk datang ka sore waduh hantem-hanteman. Masyaallah kau malah mun geus ngobrolkeun kongkorong awewe mah. Emang di mana gitu? Waduh, turun. Wah itu bagus sih pembentukan aneh emang. Samprekan geus ngomong kos kitu. Aduh, kamu mun aya baju anyar. Saminggu teu angeus-angeus gobrogeun baju bae ge. Masyaallah. Masyaallah. Ngaji ku ngajina. tapi teureun-teureun ngomongkeun nokos kitu. Aji bae balik ngaji teh, Kak. Kapangi cimah bajikan anu, aju. Kongkorona gede nya mah. Aduh, cek salah kita geus ya ulah ngaji geus ulah ngaji. Saya ngaji naon emang di ditu teh. Eta kadenge ngaji nama, cek cenah teh. Ya kula mah ribut bae dinya di majelis. Dia teh nyawa ieu dibahas teh naon teh pokona mah pamajikan mah anu boleh kongkorona bagus di potonganana. Aya keneh cenah di ditu geus. Geus endek Mang Malikan mah yeuh urang ka ditu sakakana teh gantung bae beuteung beungeul aing geus. Bencit geus siap beung aing geus. Aing sapira di pabrik, aduh siap boh hayang kongkorong nu sabadak ieu. Oh, aing mah hukum picis we geus ya aing geus. Eta ngaji teh lain ngajina nu diarahna deudeuleuan mata. Masya Allah. Lain-lain kitu deh. Misalnya bae meureun bangsa 7 bulan mangaji aja bae kasalakina ka. Dika jadi kasalaki. Kasalaki jadi ka Cilongok. Dik naon tuh ngaji? Nanya-nanya. Lain, warung nu belah ditu teh teh ieu bonna ieu. Unggal minggu nyokot, unggal minggu jokot teh dibayar tak kukul lapang mayarkeun kula ka ditu embung isin. Tolol sia mah lain ngaji meureun. Aya di nu kos kitu macem-macem. Teh bareres. Jang salah aja lalaki mah tilok urusan kos kitu. Lalaki mah tilok urusan baju, tilok urusan naon, geus pokona mah lalaki mah ngaji ikhlas. Aduh. Nyawa-nyawa hutang gede we ka tukang sate. Teh eta lamun urang merenah mutar atur di imah tanggana jadi rapih imah tangga. Geus ulah aya nu dipasinikeun malah salakina ngomong ka pamajikanna Neng, nya salila ku kakak ditinggalkeun ka pabrik jadahar aya naon aya lah mendingan maca Quran be di dinya. Aju puasa menang teu? Puasa teu teu naon. Besi ulah ku kakak teu naon. Boh hebat geus eta pamajikan. Hebat tamah. Ku ditanyakeun nang di mana eta pamajikan geus nang di Gunung Karang jeung anak jelema anak jin. Lamun salakina mampu mayar pembantu aju bikin aja ke pemajikan. Oh masalah tuh udah gandeng-gandeng mesti cokot dengan Radian Ramadan alamat Perum Dawan Rajek diharap pulang dikarenakan orang tuanya sedang sakit kritis. Sekali lagi saudara Dian Ramadan alamat Perum Dawan Rajek diharap pulang dikarenakan orang tuanya sedang sakit kritis. Kos kitu nya di imah tangga teh supaya rarapi ngeunaheun nu jelas mah urang kabehan geun nungguan pae supaya urang maot aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala geus ulah duladeuleu ka sisi kagigir salakina nu di pabrik sing tentrem digawena niatna neangan apakah jang ibadah nu di kantor ge ulah kadedemes korupsi geus bae niatna urang neangan apakah jang ibadah nu di ladang ge kitu keneh nu ngawarung ge kitu keneh ulah kadedemes lantaran kabehan ge urang ieu ngan sakadar nungguan maot hungkul di mana geus paeh kakarak kaduhung annasun yamun manusia karerek. Iza matu di mana maut intabahu kakarak arar ingat. Oh horenganan iya alam musa bener nama. Kaduhung urang teatah. Jadi urang musyawarah jeung pamajikan. Neng sakia ayana jak dahar mah cukup, nginum cukup, segala cukup. Yuk urang bari ibadah ka Gusti Allah. Ditinggalkeun ku kakak. Neng mendingan maca Quran. Oh kula mah jatuh kudu titah deui. Ceknya nanti emang kurang mau tuh datang karena rajit Quran dia. Usia rajit dibaca tanah lain dipindah-pindahkan ceknya nanti. Aduh, ya mak gawe teh enak nonton film, nonton TV. Aju ngabagusan HP akibatna nyana boga hubungan lalaki nu sejet. Dijangjian atuh ujung-ujungna ka salakina kurang harmonis kabelah dieuna mah ninggalkeun salakina geus teu neuleu anak padahal anak geus aya 2 3 na nafsu kapan lain deui atuh ditinggalkeun ambalaya teteh hawa nafsu masyaallah ke di mana-mana geus maot mah kaduhung kabehan ge kitu kene lalaki geus aya-aya bae lah pamajikan nu di imah. Ngis bae ulah dula deuleu ja itu mah rada gelisan itu dibandingkeun jeung nu di imah ulah waka kos kitu heulana. Ulah waka kos kitu geus pokona mah nu di imah bae ke mun geus sugih jasa Allah teh naon kitu. Oh masalah geus sugih jasa mah atuh. Geus ka mobilan, geus ka imahan. Sok tah sia dikomong naon? Imah tajang sia, mobil jang sia. Manya kakak tu menang nyandung. Hah? Ayo sia. Jadi kos gitu mah nyana ge daekeun ya tuh ka tuh jam mampu ye kakak mah teh naon nyana ge moal naon geus mampu mah. Moal kajeun ku kumaha ge? Kuru moal naon moal pokona mah. Geus nyahoeun nyana ge rarasaanna na salah kita emang ieu mah geus meujeuh na nyandung nyahoeun nyana ge atuh nyana ge hayangkeun ka sorga. Ieuh. Sarua ridoeun nyana ge. Sial ta kiai cek awe. Masyaallah. Gue teh hese boro-boro anu eueuh nu aya ge kanyandung mah hese bae. Malah meminta doana ka kiai. Waalaikumsalam. Kiai, hayang ngobrol empat mata bae. Tu di dieu bae enti cenah mah rahasia. Hayu atuh rahasia mah enon. Doakeun salaki supaya ulah nyandung deui. Emang kana ai usana mah keur maju kalau mah rarempan. Emang kurang itu lain deui cenah ka deuleuna ieu sarareungitna. Jiih, ya mah aja curiga bae. Lain hayu usapan ya mah lain deui jeung curiga bae masyaallah masyaallah masa tu keureun oh, masalah kos kitu ieu iya. Asal di imah aya bae tentrem oh, masalah tu dahar dibere kendaraan dibere sare di sarean deuk naon deui atuh masyaallah masa ku pelit-pelit tapi tetep bae perasaan anak hese jasanya tak iya pahin mata timun pae pemajikan anak dina awal sita atau dina pertengahan sita Zaid mengmelikan baju ke pemajikan anak di awal bulan benang setengah bulan pemajikan anak maot eta baju nunges dibikin ke pemajikan anak temenang dicokot deh temenang dicokot deh Zaid mengmelikan mantel atau jas ke pemajikan ada dinda usum tiris menang setengah bulan atau menang sebulan teh maot pemajikan anak ah cokot deh baju yuk dek dijual temenang sekali ges dibikin dibikin ges bayar nu pemajikan anak paling jadi tir kah walau lam yaksumu datan fadainun munki zaid dina usim tiris temang melikin jas taya-taya termasuk hutang salakina boga hutang mang melikin mantel atau jas lantaran te dibelikin hutang ke pemajikanan jadi hutang mentak kudu bebas-bebasan yang pemajikan ampura cekina kunaon kakak ampura tu memelikin baju patiris ya sampai si dituntut ke di akhirat ku gara-gara tu melikin mantel doang ke kakak kan raka deh ampura hutang teteh jadi hutang lantaran wajib mang melikin anak ketika usim tiris wajib mang menjikin mantel teripang melikin atuh jadi hutang ges anak jadi hutang kudu dibayar mun teu dibayar ditagih ke di akhirat masya Allah paslun al-jadidu wallahu a'lam bissawab.